السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سأدرب نبينا أسلام هذه شهرين خطيب الله مسلم مسلمان إن رحمة إذن يكسي وصيان. الحمد لله syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kuliah tafsir kita muka ayat ke-14 daripada surah Al-Muzammil. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Sadaqallahul azim. Pada hari bumi dan gunung-ganang bergoncangan dan jadilah gunung-ganang itu tumpukan pasir yang berterbangan. Kalau ayat yang lalu menggambarkan tentang berbagai bentuk penyiksaan terhadap para peneraka, kini ayat ini menjelaskan bila kesiksaan itu berlaku, tuan-tuan. Jadi Allah menggambarkan siksa yang diancamkan itu pasti akan terjadi pada hari yang bermula ketika bumi dan gunung-ganang bergoncangan dengan sangat dahsyatnya. Maka jadilah bumi pada masa itu datar dan gunung-ganang menjadi tumpukan pasir yang berterbangan. Boleh tak tuan-tuan bayang begitu dahsyatnya peristiwa ini berlaku? Tsunami itu ketika naik melempah air laut yang berlebihan itu dengan kesan letakan dasar laut, menyebabkan permukaan bumi dengan pokok-pokoknya, rumahnya habis runtuh semua, disapu bersih. Maka berlakunya kiamat itu, tuan-tuan, seluruh dunia akan mengalami keguncangan dan seluruhnya akan luput. Gunung-ganangnya pun hancur, lepir semuanya. Perkataan Yaum ni, tuan-tuan, ni kot mereka yang menghitung dalam sudut perkataan Al-Quran. Dalam Quran sebut perkataan Yaum ni sebanyak 365 kali. Maknanya sebanyak bilangan hari dalam setahun. Jadi kalau perkataan Yaum ni kita terjemahkan dalam bahasa Arab, kita lihatlah kamus, tentulah kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz, kita tengok perkataan Yaum ni merujuk pada hari. Terjemahan ni boleh juga diterima. Tapi perlu diingatkan bahawa perkataan tersebut tidaklah selalunya digunakan dalam Quran yang bererti merujuk kepada waktu yang dibataskan dengan 24 jam tu. Yang juga digunakan dalam Quran merujuk kepada sesaat, sedetik ataupun waktu yang panjang. Bahkan kita semua sudah maklum mendekati kiamat nanti, tiba-tiba berlaku hari yang begitu panjang. Jadi tuan-tuan, ini mulia kat basikan. Jadi hari bergoncangnya bumi dan gunung-ganang, kita pun tidak tahu bilakah waktu tepat berlakunya. Tapi Allah gambarkan secara jelas di sini bahawa hari tersebut, hari kiamat ni akan berlaku keguncangan. Pada hari tersebut robohlah semua bukit bukau, gunung ganang menjadi lepir macam tumpukan pasir sahaja untuk manusia dibangkitkan. Kita sebenarnya tak dapat nak memahami yaum ni, tuan-tuan, dengan makna 1000 tahun pula, seperti yang pernah dihuraikan dalam surah Al-Hajj yang lalu. Dulu kita pernah tafsirkan surah Al-Hajj, inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Sungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu macam 1000 tahun mengikut perhitungan kamu. Kerana perhitungan manusia tentang waktu berbeza satu dengan yang lain, berbeza lamanya dari satu ukuran kepada yang lain. Kasibah, kasibah ni disebut bahasa Arab merujuk pada tumpukan pasir. Sedangkan mahila berarti runtuh. Jadi gunung ketika itu digambarkan bagai tumpukan pasir runtuh. Perlulah diperhatikan bahawa gunung tidak lagi berupa tumpukan batu-batu yang kukuh, tapi dia telah berubah menjadi tumpukan pasir lembut, lunyai, runtuh, senang untuk runtuh. Jadi gambaran tentang gunung yang diberikan dalam ayat ini pada hakikatnya salah satu daripada proses kehancuran yang pernah kita bincangkan dahulu, tuan-tuan, dalam surah Al-Qari'ah. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ dan jadilah gunung-ganang seperti bulu yang dihambur-hamburkan, cerai-ceraikan. sehingga pada akhirnya lokasi tempat gunung itu menjadi datar sama sekali, semuanya telah pun terburai, hancur, luput, pecah, punah. Inilah gambaran kiamat tuan-tuan ini. Kemudian datang ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'auna rasula fa'akhaznahu akhzan wabila. Baca Quran ini tuan-tuan harus mengikuti hukum wakaf dan mulakan dengan betul, wakaf ibtidak dengan betul. Rujuklah Quran wakaf ibtidak yang telah pun disempurnakan oleh Syekh Tan Sri Dato' Hasan Azhari bersama dengan puteranya Syekh Dr. Abdul Rauf bin Hasan Azhari. Apa baik untuk membantu kita agar tidak terjerumus dalam kesilapan membaca Quran dengan pemberhentian dan permulaan yang salah dalam baca ayat Quran ini. Jadi maksud ayat ini, semuanya kami telah mengutuskan kepada kamu seorang rasul menjadi saksi atas kamu sebagaimana kami telah mengutuskan kepada Fir'aun seorang rasul. Lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu, maka kami telah menyeksanya dengan seksa yang pedih. Kalau ayat yang lalu menghuraikan tentang seksa ukhrawi, kini melalui ayat yang sedang kita bincangkan, manusia diingatkan bukan seksa ukhrawi saja tahu. Sebenarnya seksa ini boleh juga berlaku kat dunia, sebagaimana yang telah kami kenakan kepada Fir'aun. Bila dia gagal, dia ingkar terhadap suruhan Nabi yang kami utuskan kepadanya, itu Nabi Musa. Ini Fir'aun, banyak kali namanya disebut dalam Quran, begitu popular dia tuan-tuan, begitu famous dia kerana kejahatan. Jadilah famous dengan kebaikan tuan-tuan. Jangan kita di famous dengan kejahatan. Orang mungkin menyebut, membayangkan, bapa kamu pulang ke? Oh penipu tu, subhanallah. Malunya yang hidup kemudian, rasa tak perlu dilahirkan agaknya. Kalau itu label yang diberikan kepada bapa kita, kelaklah tuan-tuan ini mulai kelas ya. Kekalkanlah nama yang baik sentiasa ke mana saja kita pergi, memberi bakti kepada orang lain. Fahfaz li nafsika ba'da mautika zikraha inna zikra insani hayatun sanin. Tinggalkan untuk kamu selalu nama-nama yang baik, bantuan kamu, sokongan kamu. Jangan fitnah kamu, jangan adu domba kamu, jangan umpat keji kamu, jangan dosa-dosa kamu yang lain disebut orang. Sehingga keturunan yang akan datang pun tak lepas daripada kejahatan datuk nenek moyang mereka yang lalu. Allah malunya. Beginilah Fir'aun, kekejian sifatnya, keingkaran jalan Musa diabadikan oleh Allah dalam Quran untuk menampakkan kepada kita berakhirnya satu keangkuhan. Kamu aja jadi pemimpin, amanah daripada Allah SWT. Jangan kamu nak sombong, nak angkuh, nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain, nak menganiaya, menzalimi orang lain, memfitnah orang lain, mentang-mentang kuasa itu berada di tanganmu. Ambil pengajaran saudara. Ini ayat ditujukan bukan untuk Nabi Muhammad SAW semata-mata. Al-ibratu bi'umumi lafzi la bi khususi sabab. Quran turun bukan satu masa yang terhad, terbatas musim yang telah berlalu. Dia akan berpanjangan sampai ke hari kiamat untuk diambil ibrah di sebaliknya. Kalau kita mengamati bahawa Quran ini bawa banyak kali kisah berkaitan dengan Fir'aun dan juga Musa alaihi salam. Kisahnya hampir 30 kali tuan-tuan. Huraian panjang, huraian pendek. Walaupun setiap pengulangan berikan, ia memberikan informasi yang baru, tekanan, penekanan dari sudut yang tertentu. Namun pertanyaan tentang pengulangan yang begitu banyak tak dapat dielakkan kerana pengulangan adalah satu bentuk tarbiyah yang sangat efektif. Kita sebut pada anak kita, nak bangun pagi, nak bangun awal, nak bangun tak masuk subuh. Tiap-tiap waktu kita pesan. Kenapa tak sekali saja? Tunjukkan bahawa dengan pengulangan ada nilai tarbiyah. Begitu juga Quran. Sebab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah berkata bahawa pengulangan tersebut disebabkan kerana Fir'aun adalah seorang tokoh pembangkang nombor satu. Dia dijadikan oleh Quran sebagai lambang puncak pangkangan manusia kepada Allah SWT. Manifestasinya antara lain, nampak dari penyataannya bahawa Fir'aun ini sesungguhnya Tuhan Bani Israel. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, Quran nak menyatakan jika seorang seperti beliau ini pun dibinasakan oleh Allah SWT, walaupun pada detik-detik akhir hayatnya mengakui keesaan Allah. Kalau kita baca surah Yunus, jika yang seperti dia pun dibinasakan, apalagi penguasa dan pembangkang-pembangkang kecil yang ingkar pada Allah yang lain, yang nak tunjuk something. Fir'aun yang pernah berkuasa dengan kekayaan yang melimpah ruah, bahkan sampai hari ini pun dikajinya teknologi zaman Fir'aun, bina piramid tak selesai, nak ceritakan bagaimana hebatnya pencapaian pada waktu itu, pun dibinasakan oleh Allah SWT. Maka yang lain yang tak ada memiliki kekuatan seperti, jangan sombonglah. Fir'aun itu pun telah ditanya oleh Allah SWT dan habis ceritanya. Kamu nak lawan dengan Allah ke, wahai Bani, wahai Quraisy, wahai orang yang selepas Nabi Muhammad SAW? umat Nabi Muhammad SAW, kamu masih nak ingkar. Jadi di sini Allah mengingatkan umat manusia keseluruhannya bahawa sungguhnya kami telah mutuskan kepada kamu seorang rasul. Jangan bangkang, jangan ingkar, jangan dustakan. Karena kalau kamu membangkang, maka kami akan kenakan tindakan yang sama terhadap tindakan kami kepada Fir'aun dan pengikut-pengikut. Perkataan syahidah diambil dari perkataan syahidah. Antara lain maksud menyaksikan sama ada dengan pandangan mata ataupun dengan pandangan hati. Jadi penyaksian Nabi Muhammad SAW yang dimaksudkan di sini antara lain ditunjukkan oleh firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ لَا هَا أُولَٰئِ شَهِيدًا. Bagaimanakah halnya wahai para penerhaka nanti bila kami hadirkan seorang saksi daripada tiap-tiap umat, dan kami hadirkan pula wahai Muhammad, kamu ni sebagai saksi ke atas semua mereka. Jadi syahid maknanya menyaksikan tuan-tuan, sama ada dengan penyaksian mata atau penyaksian hati, pengetahuan. Pada akhirat besok Nabi Muhammad SAW akan menjadi penyaksi yang akan memberikan persaksian terhadap putusan Nabi-Nabi sebelum daripada baginda SAW. Padahal Nabi tidak melihat umat tersebut, hidupnya pun pada zaman yang berbeza. Jadi maknanya penyaksian ini maksudkan dalam Al-Quran merujuk kepada penyaksian mata ataupun penyaksian pengetahuan, yang bersifat pengetahuan. Jadi Fir'aun ini ataupun Pharaoh, nama bahasa Inggerisnya P-H-A-R-A-O-H, Pharaoh dipanggil, merupakan satu gelaran penguasa tertinggi Mesir pada zaman kuno dahulu, seperti juga Kaisar untuk Rom, Presiden ke Raja ke untuk negara tertentu pada waktu seperti sekarang ni. Jadi perkataan ini tunjukkan direct kepada pemimpin-pemimpin politik supaya faham, jangan kamu ingkar ni, nanti kamu ambil risiko dikenakan hukuman seperti Allah kenakan hukuman pada pemimpin politik yang kejam ini, namanya Fir'aun. Jadi dalam Quran ditemukan, boleh kita lihat tuan-tuan, gelaran lain untuk penguasa tertinggi Mesir ini, kadang-kadang Allah sebut perkataan Malik. Nanti tuan-tuan ini boleh katakan, tuan-tuan peluang lihat dalam surah Yusuf, Malik, Malik ini merujuk kepada Raja, Raja Mesir yang ditemui oleh Nabi Yusuf dalam peristiwa menulis surah Yusuf, boleh kita baca pada ayat ke-43. Apakah ketika gelaran tertinggi di Mesir ni seorang raja, ketika Nabi Yusuf ada kat sana? Syekh Muhammad Tawli Syarawi mengkonfirmkan hal ini menurutnya berdasarkan data sejarah. Kalau yang demikian itu benar, maka ini menunjukkan telitinya redaksi Al-Quran Al-Karim. Namun demikian, kita dapat memahami semula lain bahawa Al-Quran menggunakan gelar Fir'aun bagi pemimpin-pemimpin Mesir yang derhaka. Ini kerana keseluruhan kata tersebut telah pun diulang oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 74 kali. Digunakan oleh Al-Quran dalam konteks ini berbeza daripada gelaran Majid, Malik ataupun Raja yang menunjukkan penguasa Mesir pada zaman Nabi Yusuf. Kenapa banyak kali Allah sebut kataan Fir'aun 74 kali, Malik hanya sekali saja yang merujuk kepada pemimpin Mesir? Jadi sama sekali di sini tidak terlibat adanya penderhakaan ataupun pengingkaran, bahkan sebaliknya sifat mesyuarat dan keadilan yang telah pun dilakukan penguasa pada zaman Nabi Yusuf itu sehinggalah membawa Nabi Yusuf menjadi orang dekat dengannya. Jadi Fir'aun merupakan bandingan kepada pemimpin yang kejam, berbeza daripada Malik pada zaman Nabi Yusuf merupakan seorang raja yang kerap menampingi rakyatnya, mendekati, mengetahui kesusahan hidup, jerit perihnya dan minta pandangan daripada mereka dan setiap perkara dan pencukaian yang nak dikenakan. Inilah beza di antara Fir'aun dan juga Malik, walaupun kedua-duanya merupakan orang yang pernah berkuasa di Mesir dalam ayat yang berbeza-beza. Katabila muslim-muslimat yang rahmati dan dikasih sekalian, ini merupakan pandangan Syekh Muhammad Tawri Syarawi mengikut maklumat yang dikonfirmkan di dapatan sejarah. Dr. Bukai, Maurice Bukai, seorang saintis daripada Mesir, daripada Perancis pula, menguraikan pendapat di antara para sejarawan mengatakan Fir'aun yang dimaksudkan bernama Manifta yang pernah melintas Mesir di antara 1284 sebelum Masihi sampailah kepada 1214 sebelum Masihi, atau pendapat lain 1204 sebelum Masihi. Jadi Manifta ni ditemui mumianya di Wadi Al-Muluk, daerah Taba, Mesir pada tahun 1896 Masihi. Dibuka pembaluk-pembaluknya oleh Elliot Smith, seorang ahli kajian purba arkeologi English pada waktu, pada tarikh sekitar 8 Julai 1907. Jadi siksaan yang dikenakan kepada Firaun itu bukanlah disebabkan kerana peribadi Nabi Musa, tapi kerana engkarnya terhadap risalah dan juga ajaran ilahi. Macam juga mereka menentang Nabi Muhammad SAW bukan disebabkan benci pada Nabi Muhammad, tapi kerana tidak mahu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Benda yang sama. Jadi dapat kita fahami daripada redaksi ini, Firaun menderhakai Rasul, tidak menyatakan Firaun menderhakai Musa. Fa'ata Firaun Rasulah, dia bukan menentang Musa, tapi dia menentang risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Dari sudut yang lain, pengulangan kata Firaun dalam ayat ini, setelah sebelumnya pada ayat 15 telah disebutkan, adalah untuk mengisyaratkan bahawa manusia yang angkuh dengan segala kemewahan dan keangkuhannya seperti Firaun sekalipun tak dapat nak mengelak bila telah dikenakan satu tekanan, satu hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim-muslim ini mulia kawasian, insyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-17 hingga berikutnya daripada surat Al-Muzammil pada kuliah yang berikut. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.